Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-71 sampai 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Pada hari kami memanggil setiap manusia dengan imam mereka. Faman utiya kitabahu biyaminihi. Maka barang siapa yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya. Faulaika yakra'una kitabahum. Maka mereka itulah yang mampu membaca kitab mereka. Wala yudlamuna fatila. Dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Wa man kana fi hadhihi a'ma. Dan barang siapa yang ketika di dunia buta, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Maka dia di akhirat nanti juga buta dan lebih sesat jalannya. Qala Al-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirihi. Yukhbiru ta'ala an halil khalqi yawmal qiyamati. Wa annahu yad'u kulla unasin ma'ahum imamuhum wa hadihim ila rushdi. Wahumur rusulu wa nuwabuhum. Fata'arraba kulla ummatin wa yuhdiruha rasuluhum alladhi ta'ahum. وَتُعْرَبُ أَعْمَالُهُمْ عَلَى الْكِتَابِ الَّذِي يَدْعُ إِلَيْهِ الرَّسُولُ هَلْ هِيَ مُوَافِقَةُ اللَّهُ أَمْ لَا. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang keadaan makhluk pada hari kiamat nanti. Bahwa sungguhnya Allah akan memanggil setiap manusia. Bersama mereka adalah imam dan petunjuk mereka ke jalan yang benar, yang lurus. Mereka ini ialah para rasul dan wakil-wakil yang menggantikan tugas mereka. Seluruh umat diperlihatkan Rasul mereka dihadirkan ketika Allah memanggil mereka. Dan diperlihatkan amalan-amalan mereka di atas kitab yang mana Rasul menyeru umatnya untuk itu. Apakah umat tadi mengikuti Rasul tersebut atau tidak? Fayanqasimuna bihadza qismain. Faman utiya kitabahu biyaminih liqaunihi ittaba'a imamahu al-hadiya ila siratim mustaqim wahtada bikitabihi fakathurat hasanatuhu wa qallat sayyiatuhu faulaika yakra'una kitabahum qira'ata sururin wa bahjatin ala ma yarawna fiha mimma yufrihuhum wa yusirruhum. Wala yudlamuna fatila mimma amiluhum nil hasanat. Maka manusia pada hari kiamat nanti terbagi menjadi dua golongan. Barang siapa yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya karena mengikuti imam mereka yang menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, kemudian dia mengambil petunjuk dari kitabnya sehingga kebaikannya banyak dan kejelekannya sedikit, maka mereka inilah yang akan mampu membaca kitab mereka dengan bacaan penuh kegembiraan dan keceriaan. Karena mereka melihat isi kitab itu yang membuat mereka senang dan gembira. Mereka tidak didolimi sedikit pun atas apa yang mereka lakukan dari kebaikan. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَعْمَى عَنِ الْحَقِّ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَلَمْ يَنْقُدْ لَهُ بَلْ اِتَّبَأَ الظَّلَالِ فَهُوَ فِي الْأَخْرَةِ أَعْمَى عَنْ سُلُوكِ طَرِكِ الْجَنَّةِ كَمَا لَمْ يَسْلُكْهُ فِي الدُّنْيَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Wa kama tadinu tudan. Dan barang siapa ketika di dunia buta dari kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau tunduk dengan kebenaran, bahkan mengikuti kesesatan, maka mereka di akhirat nanti juga buta, tidak bisa menempuh jalan menuju surga sebagaimana ketika di dunia tidak berusaha menempuhnya dan lebih sesat jalannya, karena balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Sebagaimana engkau perbuat, engkau akan dibalas dengan setimpal. Wa fi hadhil ayati dalilun ala anna kulla ummatin tud'a ila diniha wa kitabiha wahal amilat bihi amla. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa setiap umat dipanggil untuk menjalankan agamanya dan kitab sucinya. Apakah mengamalkannya atau tidak? Wa annahum la yu'khaduna bi syar'i nabiyyin lam yu'maru bi ittiba'ihi. Dan mereka tidak dihukum atau tidak dituntut untuk mengikuti syariat Nabi yang tidak diperintah untuk mengikutinya. Tidak diperintah untuk mengikuti syariat Nabi yang tidak diperintahkan untuk diikuti. wa anna Allah la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjah alaih wa mukhalafatihi laha. Dan bahwa sungguhnya Allah tidak akan mengadab seorang pun kecuali telah tegak hujjah atasnya dan nampak menyelisih hujjah tadi. Wa anna ahlal khair yu'tuna kutubahum bi'aimanihim wa yasulu lahum minal farahi was-sururi syai'un 'azimun. Dan bahwa orang-orang yang berbuat baik akan diberi kitab catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka. Mereka mendapatkan kegembiraan dan kesenangan dengan sesuatu yang sangat besar. Wa anna ala syari bi'aksi dalik. Wa anna hum la yakdiruna ala kira'ati kutubihim. Min syiddati ghammihim wa husnihim wa thuburihim. Sedangkan orang-orang yang berbuat jelek mendapatkan balasan sebaliknya. Mereka tidak mampu membaca kitab catatan amal mereka karena sangat sedih. Sangat sedih, ya. Min syiddati ghammi wa husni wa thubri. Ini lafadznya sama. Lafadznya beda, maknanya sama, ya. Karena sangat sedih dengan nasib mereka. Wallahu taala al-biswa. Ikhwana fillah a'azakumullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-71 sampai 72 dan juga membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah dari dua ayat ini. Taib fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qawlu ta'ala yawma nad'u kulla unasin bi'imamihim. Wal muradu bihi yaumul qiyamah. Qalahu Ibnu al-Jauzi fi tafsirihi. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari kami memanggil setiap manusia dengan imam mereka, yang dimaksud dengan hari ini adalah hari kiamat. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu al-Jauzi dalam tafsirnya. Al-faidatu as-saniyah. Qal Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Wa fil muradi fi imamihim arba'atu aqwalin. Wa fil muradi fi imamihim arba'atu aqwalin. Ini berkata Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan bi'imamihim, dengan imam mereka, ada empat pendapat. Ahaduha annahu ra'isuhum. Qalahu Abu Salihin An Ibni Abbasin wa rawa anhu Sa'id bin Jubair annahu qala imamu hudan au imamu dhalalatin wa rawa anhu Sa'id bin Jubair annahu qala imamu hudan au imamu dhalalatin. Pendapat yang pertama yang dimaksud dengan diimamihim ialah pimpinan mereka. Ini pendapat Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Sa'id Ibnu Jubair meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan pemimpin mereka itu ialah pemimpin yang di atas petunjuk atau pemimpin yang di atas kesesatan. Jadi makna ayat ini, kalau kita ikuti pendapat yang pertama, pada hari kiamat nanti, kami akan memanggil setiap manusia bersama dengan pemimpin mereka. Nah, kalau yang diikuti ialah pemimpin yang baik, maka pemimpin yang baik akan mengiringi pengikutnya. Tapi kalau yang diikuti ialah pemimpin di atas kesesatan, maka juga demikian. Pemimpin yang sesat itu akan mendampingi para pengikutnya. Nah, barakallahu fikum. Wasani amaluhum. Rawahu Atiyah An Ibni Abbasin. Rawahu Atiyah tu An Ibni Abbasin. Wabihi qala Al-Hasanu wa Abul Aliyah. Rawahu Atiyatu An Ibni Abbasin wa bihi qala Al-Hasanu wa Abul Aliyah. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan imam mereka ialah amalnya. Diriwayatkan oleh Atiyah dari Ibnu Abbas, dan ini merupakan pendapat Al-Hasan dan Abul Aliyah. Jadi kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, maka makna ayat tersebut ialah pada hari kiamat nanti kami akan memanggil setiap manusia dengan diikuti amal mereka, dengan membawa amalan mereka masing-masing, ya, yang membawa amalan yang baik ya dipanggil dengan membawa amal kebaikannya, yang amalnya jelek ya dipanggil dengan membawa amal kejelekannya. Nah, wasalis nabiyuhum. Qalahu Anas bin Malik wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Mujahid fi riwayatin. Qalahu Anas bin Malik wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Mujahid fi riwayatin. Pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan imam mereka ialah kitab nabi mereka. Yang dimaksud dengan imam mereka ialah nabi mereka. Ini pendapat Anas ibn Malik, Sa'id ibn Jubair, Qatadah, dan Mujahid dalam salah satu riwayat. Sehingga makna ayat ini, pada hari kiamat nanti, kami memanggil setiap manusia didampingi dengan nabi mereka masing-masing. Nah, ini pendapat Anas ibn Malik, Sa'id ibn Jubair, Qatadah, Mujahid dalam salah satu riwayat. Nah, jadi kalau umat Nabi Musa misalkan, ya mereka dipanggil dan Nabi Musa mengiringi umatnya. Umatnya Nabi Isa dipanggil, Nabi Isa mengiringi umatnya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat beliau dipanggil dan beliau yang menyertai umatnya. Nah, warabi, pendapat yang keempat, kitabuhum. Qalahu Ikrimah wa Mujahid fi riwayatin. Pendapat yang keempat yang dimaksud dengan imam mereka ialah kitab mereka. Di pendapat Ikrimah dan Mujahid dalam riwayat yang lain. Jadi makna ayat itu ialah pada hari kiamat nanti kami akan memanggil setiap manusia dengan membawa kitab mereka. Nah, qala Ibnu Jauzi rahimahullah, summa fihi qawlani. Summa fihi qawlani. Yang dimaksud dengan kitab mereka ada dua pendapat. Ini kitab apa yang dibawa? Ada dua pendapat menurut Ibnu Jauzi. Ahaduhuma annahu kitabuhum alladhi fihi a'maluhum qalahu Qatadah wa Muqatil. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan kitab yang dibawa setiap manusia nanti adalah kitab yang di dalamnya tercatat amal mereka. Kitab catatan amal, ya, masing-masing membawa kitab catatan amalnya. Ini pendapat Qatadah dan Muqatil. Wasani kitabuhum alladhi unzila alaih. Wasani kitabuhum alladhi unzil alaihim qalahu Ad-Dhahhak wa Ibnu Zaid. Kitabuhum alladhi unzil alaihim qalahu Ad-Dhahhak wa Ibnu Zaid. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan kitab adalah kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Pendapat At-Tahhak dan Ibnu Said. Misalkan kitab sucinya adalah Taurat, panggil ya ahli Taurat, wahai pengikut kitab Taurat. Kalau kitab sucinya kitab Injil, dipanggil nanti ya ahlal Injil, wahai pengikut kitab Injil. Kalau kitab sucinya Al-Quran, panggil ya ahlal Quran, naam, wahai pengikut kitab suci Al-Quran. Nah, baik, semua pendapat yang disebutkan tadi terkait dengan maksud imam saling melengkapi. Semuanya bisa terjadi pada kiamat nanti. Panggil semua pemimpinnya, amalnya, nabinya, kitabnya, baik kitab catatan amalnya atau kitab sucinya. Barakallahu fikum. Al-faidatu as-salisa. Faidah yang ketiga. Anna ahlal khair yu'tuna kutubahum bi'aymanihim. Wa yahsulu lahum minal farahi was-sururi syai'un 'adzim. Anna ahlal khair yu'tuna kutubahum bi aymanihim wa yahsulu lahum minal farahi was-sururi syai'un 'adzim. Wadalika qawluhu ta'ala. Wadalika qawluhu ta'ala. Faman utiya kitabahu biyaminih. Fa'ulaika yakra'una kitabahum. Wala yudlamuna fatila. Faedah yang ketiga. Bahwa orang-orang yang berbuat baik, mereka akan diberi kitab catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka. Mereka akan mendapatkan kegembiraan dan kesenangan yang sangat besar karena melihat catatan amalnya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa yang diberi kitab dengan tangan kanannya maka mereka itu yang akan membaca kitab mereka dan tidaklah mereka didolimi sedikit pun. Taib. Al-faidatu arabi'ah. Anna ahla syari bi'aksi dhalik wa annahum la yaktiruna ala kira'ati kutubihim min syiddati ghammihim wa khusnihim wa thuburihim. Anna ahla syari bi'aksi dhalik wa annahum layak diruna ala kiraati kutubihim min syiddati ghammihim wa husnihim wa suburihim. Faedah yang keempat, orang-orang yang berbuat jelek mereka mengalami keadaan yang sebaliknya. Mereka tidak mampu membaca kitab catatan amal mereka karena sangat sedih dan berduka sampai enggak mampu membacanya, ya. Nah, enggak sanggup membacanya, melihat catatannya jelek semua, tak sanggup membaca. Nah, baik. Al-fa'idatu al-khamisah, faedah yang kelima. Annal jaza'a min jinsil amal. Wa kama tadinu tudan. Wa mithalu dhalika qawlu ta'ala. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa misalu dhalika qawlu ta'ala wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Faedah yang kelima, balasan itu sejenis dengan amalan seseorang. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalas dengan yang serupa. Contohnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa yang di dunia buta dari kebenaran, maka di akhirat nanti dia buta dari jalan menuju ke surga, bahkan lebih sesat jalannya. Itu contoh balasan sejenis apa ini? Amalnya. Baik. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, summa fi makna al-kalami summa fi makna al-kalami khamsatu aqwal. Adapun makna firman Allah Subhanahu wa taala wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, ada lima pendapat. Ahaduha, yang pertama, man kana fid dunya a'ma an ma'rifati kudratillahi fi khalqil asya. Mangkana fi dunya a'ma an ma'rifati kudratillahi fi khalqil asya'i fawwa amma wusifalahu fil akhirati a'ma. Rawahu Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas. Rawahu Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas. Yang pertama, maknanya ialah barang siapa yang ketika di dunia buta, tidak mengenal kekuasaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu, maka di akhirat juga akan buta dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Ini diriwayatkan oleh Abu Hak dari Ibnu Abbas. Jadi orang itu kalau ketika di dunia enggak mau tahu dengan kekuasaan Allah, maka di akhirat nanti dia juga enggak tahu kekuasaan Allah di akhirat. Ya. Nah, dibutakan. Wasani mangkana fi dunya a'ma bil kufri fahuwa fil akhirati a'ma li'annahu fi dunya tuqbalu taubatuhu wa fil akhirati la tuqbal. Qalahu al-Hasan mangkana fi dunya a'ma bil kufri fahuwa fil akhirati a'ma li'annahu fid dunya tuqbalu taubatuhu wa fil akhirati la tuqbal. Qalahu al-Hasan. Pendapat yang kedua maknanya ialah barang siapa yang di dunia dia buta dari kebenaran dengan sebab kekufuran, maka di akhirat nanti dia juga buta. Karena ketika di dunia masih bisa diterima taubatnya, tapi kalau di akhirat sudah enggak diterima lagi taubatnya. Di pendapat Al-Hasan. Jadi orang yang di dunia tidak mau melihat kebenaran seperti orang buta, enggak bisa lihat apa-apa, sehingga memilih kekafiran, maka di akhirat nanti dia dibutakan matanya. Nah, sebagai tanda tobatnya enggak diterima karena sudah di alam akhirat. Padahal ketika di dunia masih memungkinkan diterima tobatnya, ya. Nah, wasalis man amiya an ayatillahi fid dunya, man amiya an ayatillahi fid dunya fahuwa alilladhi ghuyiba anhu fahuwa anilladhi ghuyiba anhu min umuril akhirati asyaddu aman. Man amiya an ayatillahi fid dunya fahuwa alilladhi ghuyiba anhu min umuril akhirati asyaddu aman. Makna yang ketiga, barang siapa yang ketika di dunia buta dari ayat-ayat Allah, tak mau melihat, maka di akhirat nanti akan lebih dibutakan dari perkara-perkara gaib yang ada di sana. Warabi man amiya an ni'amillah allati bayyanaha fi qawlihi ta'ala rabbukum alladhi yajsilakumul fulka fil bahari ila qawli tafdila fi qawlihi ta'ala rabbukum alladhi yusji lakumul fulka fil bahari. Yusji lakumul fulka fil bahari ila qawlihi taf'bila. Fahuwa fil akhirati a'ma an rasyadihi wa salahihi. Zakarahuma Ibnu Al-Ambari. Zakarahuma Ibnu Al-Ambari. Makna yang keempat, barang siapa yang buta dari nikmat-nikmat yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, Rabbukum alladzi yujji lakumul fulka fil bahari, sampai firman-Nya tafdhila, maka di akhirat nanti dia juga buta, tak tahu apa yang menyebabkan dia terbimbing atau menjadi baik. Buta dengan keberadaannya sendiri. Nah, dua pendapat tadi, yang ketiga sampai yang keempat, disebutkan oleh Ibnu Al-Ambari. Al-Khamis, mangkana fiha a'ma alil hujjah, fahuwa fil akhirati a'ma anil jannah. Mangkana fiha a'ma anil hujjati, fahuwa fil akhirati a'ma anil jannah. Qalahu Abu Bakrin al-Warraq. Qalahu Abu Bakrin al-Warraq. Makna yang kelima, barang siapa yang ketika di dunia buta dari hujjah atau kebenaran, maka di akhirat dia buta dari surga. Ini pendapat Abu Bakar Al-Warraq. Ini lima makna yang disampaikan tadi saling melengkapi. Semuanya bisa dipakai untuk menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Naam. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-fa'idatu as-sadisah. Fa'idah yang ke-6. Fi hadhil ayah dalilun ala anna kulla ummatin tud'a ila diniha wa kitabiha. Wa hal amilat bihi amla. Wa fi hadhil ayah dalilun ala anna kulla ummatin tud'a ila diniha wa kitabiha wa hal amilat bihi amla. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa setiap umat di hari kiamat nanti akan dipanggil dengan membawa nama agamanya dan kitabnya. Ya. Apakah dia telah mengamalkan atau belum atau tidak, ya. Nah, ini diambil dari salah satu pendapat yang menjelaskan tentang maksud bi'imamihim. Al-fa'idatu as-sabi'ah. Annahum la yu'khaduna bisyar'i nabiyyin lam yu'maru bittiba'i. Annahum la yu'khaduna bisyar'i nabiyyin lam yu'maru bittiba'i. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa umat tidak diperintah untuk mengikuti syariat nabi yang tidak diperintah untuk mentaatinya atau mengikutinya. Nah, baik. Seperti umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk mengikuti Nabi Muhammad, tidak diperintahkan untuk mengikuti Nabi Isa atau Nabi Musa. Nah, sehingga tidak diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi yang tidak diperintahkan untuk diikuti, ya. Kita tidak diperintahkan untuk mengamalkan kitab Taurat atau kitab Injil, karena kita tidak diperintah untuk mengikuti Nabi yang membawa kitab suci Taurat dan Injil tadi. Nah, berarti masing-masing punya Nabi sendiri. Al-Fa'idatu As-Samina, Anna Allaha la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati 'alaihi wa mukhalafatihi laha. Anna Allaha la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati 'alaihi wa mukhalafatihi laha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab seseorang kecuali telah tegak hujah kepadanya dan dia menyelisih hujah itu. Nah, adapun kalau belum sampai padanya hujah, maka dapat udur. Kemudian dijelaskan. Kalau sudah dijelaskan, kok malah menyimpang dan menentang, baru layak untuk diadab. Barakallahu'alaikum. Wala yudlamuna fatila, mereka tidak didolimi sedikit pun. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Orang-orang Kristen zaman sekarang yang pakai kitab Taurat atau Injil, mereka nanti hari kiamat ikut golongan siapa? Ya, mereka akan dipanggil bersama nabi-nabi yang mereka ikuti. Ya, nah, kalau orang Kristen itu ahlut Injil, ya. Kalau orang Yahudi ahlut Taurat, ya. Walaupun hidup di zaman sekarang. Nah, barakallahu'alaikum. Baik. Akan dipanggil seperti itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga, melindungi kita, memberi taufik, hidayah dan istiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mengikuti sunnah nabinya dan mendapatkan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.